بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وصلى بجبال الشكر وفضل الله تعالى وحده وتعالى سيدنا محمد ومن يتلقى ان يقول الله كل يوم سياق الهدى تتكلم يا سيدنا ما لم يكن تماما في بيوت المسجد في المسجد بعد الوعي. قال المحقق رحمه الله تعالى ونفعنا وشيخنا بعظمه في الدار الان يا رب العالمين. Katakan ya Allah rahmatullah ta'ala, segala puji tertentu bagi Allah ta'ala, Tuhan yang ditinggal di Tuhan berjah dan sifat dan berkuasa. Dan mudah-mudahan memberi rahmat serta membesarkan dan sejahterakan di Allah akan hampir dan Nabi dan Rasulnya yang dilihat dan atas yang keluarganya dan sahabatnya Nabi dan yang mengikut mereka itu dengan kebajikan hingga hari yang kemudian. Jadi setelah pengarang menyebut Bismillahirrahmanirrahim, maka pada malam ini mulakan pula mukaddimah ataupun khutbah kita dengan katanya segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala. Apa makna puji? Puji ini ialah kita menyebut baik kepada orang yang membuat kebaikan. Ataupun kita menyebut baik kepada perkara yang elok ataupun baik. Maka pada puji. Kenapa dia kata segala puji? Sebab puji ini dia ada kadarnya kita puji sesama makhluk. Macam kita puji kawan kita rajinnya membuat kerja. Nampak? Kita puji sama makhluk. Atau kita puji isteri kita domain ini. Kita puji makhluk. Kadang-kadang kita puji Allah. Kita puji juga Allah puji Nabi-Nabi dan Rasul barang ini puji juga. Maka segala puji sebenarnya milik Allah, bukan milik kita. Sebab itu dikata segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala. Tertentu ini tidak berkongsi. Sebab apa hanya milik Allah? Sebab yang kita jadi jauhnya sebab Allah. Tuhan yang jadikan kita jauhnya. Bukan mak kita. Nampak? Yang kita jadi kerja ini mak kita yang kita Tuhan. Nampak? Kita boleh jaga. Nah, boleh berniaga, boleh bekerja sendiri. Bukan mak kita, bukan ayah kita, Allah Ta'ala. Jadi dia segala-galanya punca sebanyak mengelokkan dan kecang-kecang pada dia segala puji milik dia. Dan kalau orang puji kita, boleh. Kalau orang puji kita, tak salah. Sunat kita jawab, alhamdulillah. Orang kecomelnya muhari ini, alhamdulillah. Apa makna alhamdulillah? Yang muka kecomel itu bukan aku, tetapi milik Allah. Orang itu faham. Orang kecomelnya ini, alhamdulillah. Berarti memang aku kecomel. Aku dengar. Sebab itu segala puji milik Allah. Kita lalu oleh kereta itu milik Allah. Cini, sedapnya buah ini milik Allah. Comelnya bunga ini milik Allah. Kayanya orang ini milik Allah. Baiknya budak itu milik Allah. Lalu oleh lalu milik Allah. Semua milik dia. Dan kita milik dia. Kita tak ada benda. Yilek, wang lepas, tak ada benda. Faham? Tak ada kita ini. Kita jauhnya berapa dia? Kita jauhnya Tuhan beri, ya? Nah. Masa rumah kita mengandung ke kita itu. Kita duduk dalam peluk. Baru 3 bulan, 4 bulan. Nah. Messi pun tanya. Ni anak pergi ni, nak lahir ke si lagu-lagu mana, macam-macam mana ni si borang. Dia ada tulis si borang ni. Nah, anak yang akan lahir dia buat terus A dengan B. Putih ke hitam? Kita nak raya ke mana? Putih. Hidung macam, hidung pepek. Macam. Rambut hijau tu macam kerah, macam bulu jambang. Hijau. Sehat ke sakit? Sehat. Adakah semua yang kita tanda keseluruhan itu? Tidak. Ha. Batu Allah yang buat. Ha. Kalau itu kita kena puji. Jadi puji yang memberi manfaat, ia juga memuji Allah. Boleh puji makhluk, tapi dia banyak puji Allah. Puji Allah sunnah. Alhamdulillah. Satu perkataan. Nah, alhamdulillah. Kali itu akan dapat balasan sepenuh-penuh simpanan pada dunia. Disebut dalam hadis sahih, subhanallah tamla'ul mizan. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani. Kali itu subhanallah yang akhirat ini sepenuh simpanan pada. Sebut pula subhanallah dan alhamdulillah dua kali penuh timbangan. Maknanya kenapa lah kerja yang sikit tapi banyak-banyak. Datuk di kerajaan dalam dunia mana-mana syarikat kerja sikit bayar banyak. Kita sebut alhamdulillah bayarannya syurga. Satu rumah hijau di daerah bagi kita dalam syurga. Bukan rumah di PRT, mah bukan. Mah bukan ini kali sini ya kali. Tapi tak sama dia lah. Kita kata kali ini korupun ni bila. Bukan asyum bila, bila. Mana rumah bangga yang kau. Kalau bangga kecil, dia tak panggil bila. Ada tolak menang cakap. Ha, dia panggil bila. Kali sebut alhamdulillah. Lama mana? Satu saat. Alhamdulillah. Atau dua saat. Bayaran ni satu biji bila. Bila ni kalau kita nak buat, 1 juta kalau tu kan. Nah, kalau rate racing dia ni 3 juta, 4 juta. Boleh buat bila. Ada yang mana-mana kerajaan atau company, kita kerja 5 saat, bayar juta. Ada. Tak ada. Kalau ada kerajaan bayar itu, mampu serah kerajaan. Lingkup. Nah. Tapi Allah bayar mahal. Padahal kerja sedikit. Dan kita tak yang kerja sikit, bayar mahal. Dan tak apa yang Allah beri kerja sikit, bayar mahal, kita tak apa kerja. Dua, dia tengok poster dekat pokoknya. Pokoknya lah tak? Ha? Kelapa. Ha, kelapa. Kini panggil kelapa ya. Ne? Ha, dia orang panggilnya. Kapur lain panggil pokoknya. Dia tak apa lah itu. Jawatan pokok kerani hilang, gaji RM600. Pokoknya sudah lagi, jawatan pokok kerani hilang juga RM2,000. Tak mana kita nak? Nak yang kedua lah RM2,000. Tapi kerja 12 jam. Faham? RM2,000 satu bulan. Pokok ayah kita, alhamdulillah, dua saat, satu bahagian di dalam syurga, kita tambah kerja. Berat nanam. Haa, dia kata. Nah, adakah Allah banyaknya dapat, padahal tiga sikit bayar banyaknya pendek sungguh. Dah pendek, pada Allah kata. Dia bukan macam atas dunia, kerajaan atas dunia. Kalau kita dah undi, bagi awal. Haa, Allah tanda bukan pilihan raya. Nah, dia kaya dari anda diri. Dia bukan Allah tanda dari Tuhan suri datang kosak. Ya. Nah, dia Tuhan yang sangat kaya, kerja sikit, bayar mahal. Sebab tu kerja sikit, sebut alhamdulillah, tapi bayarannya juga mahal belajar, memang dah tadi ni, kongkali kerja yang jarang orang boleh buat, gaji tu. Kerja yang jarang orang boleh buat, gaji tu. Nampak? Macam tukang kayu kerja rumah batu tu. Panjang mandang ni, cukur ni, Stanley ni punya cukur. Letak kat pinggang ni, sabar. Nah, takulah daripada pukul 9 pagi masuk tu, sampai pukul 5 petang. Lekung, lekung, lekung, lekung. Nampak dia, pasu belok, tangan-tangan, pecah tangan-tangan. Hari ni biru tangan. Nampak? Tak kata, sakit tangan pegang paku. Daripada pagi, tak kata petang. Nah, 6 hari seminggu kerja kena oleh overtime sampai semalam. Berapa sebulan? 600, 700. Kali jatuh masuk. Oh, dah dua kerja. Jadi diminta jemaah yang duduk di bawah kanopi di luar supaya merapatkan kedudukan. Kedepan masa dia rapat, lagi ramai jemaah belakang lah. Tempat duduk tak boleh. Kerana jemaah bawah kanopi itu diduduk renggang-renggang. Jadi tolong ke depan yang duduk di kanopi. Haa, insyaAllah. Jadi, tukang kayu punya kerja bangunan ni paku daripada pukul 9 pagi sampai 25 petang sampai pecah tangan-tangan 1000 sebulan, 800 sebulan. Sebab tu bohong sangat. Sebab ramai orang boleh kerja. Tak perlu lepaskan offer nak jadi tukang kayu. Tak payah ada degree, tak payah ada diploma, tak perlu ada master, PhD lah tidak perlu. Boleh mengaku je, paku lah. Tapi gaji pergi. Tak apa yang Allah boleh buat. Ada satu jawatan yang dia pegang tukul juga. Tapi gaji mahal. Dia tukul 2 kali sehari je. Kerja sebulan 2 kali. Tak apa. Ketua asing ni jalu. Tu lah. Dia ada tukul. Tak ada dia. Ha? Bila nak jaga kes jauh-jauh. Kes jauh-jauh bukan. Seminggu 3 kali je. 2 bulan jadi. Dia masuk, bangun. Dia pun duduk. Dia ni duduk. Tu, paku pun tak ada. Tu lah. Lepas tu lagi sekali, tu, orang pun keluar. Tutup. Kalau dia kata seribu, seribu lah. Sebab dia katak dah tukul yang kedua. Dia tak katak 3 kali, 2 lagi. Baru sekali, balik sekali. Nampak? Katak yang kedua, kalau dia 8 tahun, 8 tahun lah. Kalau usung lembek, usung lembek lah. Ha? Jadi berapa? 18 ribu. Aduh, 2 kali katak pulang 18 ribu. Kalau tak apa, tak ramai orang ada jabatan sertifikat boleh jadi ketua akhir negara. Ha? Dalam 6 usia kampung, belum jumpa seorang yang ada kerusak, boleh jadi ketua akhir. Payah nak jumpa, jadi mahal. Oleh kerana nampak ringan saja sebut Alhamdulillah, tapi sebenarnya kita tak boleh nak sebut. Dan pada hidup gitu, berarti keluar cari makan, petang balik. Lepas maghrib, bawa bini pergi makan pula, malam tidur. Tak ada nak sebut. Maka Allah ayahkan kepada mereka yang sanggup menggunakan sedikit masa dengan lidah yang menyebut Alhamdulillah. Jadi tertentu bagi Allah. Nah. Dan sunat kita memuji sesama makhluk. Sunat juga. Kita tengok kawan kita rajin pergi surat. Kita puji dia rajin dengan Allah. Bagus di surat. Bagus. Pujian. Dipuji syarah dapat pahala. Kita tengok ada kawan kita buat kebajikan. Tolong orang susah. Tolong orang buta melintas jalan. Jangan tengok saja. Puji. Bagus dengan Allah. Ha, saya suka lah tengok orang awak baik. Kita kata itu Allah tanda-tanda di akhirat. Kerana pujian itu Allah suka tengok. Ini kita tengok orang baik tak kata. Dia tengok itu. Tak kata apa. Nah, kita balik rumah kita. Kita tengok anak kita duduk study. Duduk baca buku. Kadang-kadang kita lah puji. Baca puji ya. Oh bagus adik suka baca buku. Ini yang ayah sayang ni. Kata dah kejap. Itu dia panggil memuji anak. Bila kita puji lagu tu, dia nak tutup dah buku, baca lagi. Bini kita, kita duduk, kita balik, dia tengok membasuh suara ayah. Nah, dia basuh, sikit dia ada tiga gelas. Nah, cuma dia buat rakut, tak bisa, kalau dia lagi. Dah, tiga gelas, dia baju dalam tu, dalam washing machine. Tapi kita tak tengah puji. Lepas kita balik, kita tengok, dia tengah basuh. Ya Allah, awak ni saya tak pernah tengok lagi rajin membasuh. Saya ingat daripada ulang sampai tu kajak, awak pernah rajin tadi. Pernah kata gitu? Dia kata, tengok saja. Lagi kelak, basuh Allah. Puji lah. Nah, dia tengah nyapu tu kita puji. Nah, balik hidup nyapu. Awak dipandang dulu nyapu siapa? Listing awak sapu. Tidak pun saya nak dihidup saya hidup ni umur saya 40 tahun ke. Orang pandang nyapu macam awak. Oh, dah ada nyanyok ni. Tapi rasa gitu. Oh, dah ada nyanyok ni. Tapi-tapi itu dia nyapu. Sebab apa? Dia jadi terangsang. Dia jadi makin raja. Terang. Ni tak ada tengok saja. Di rumah sok tak puji. Nah, puji lah. Oh, gajing masuk. Lagi orang perempuan, malam masuk. Awak, bagus. Gajing masuk. Kata gitu. Ni tak balik. Nanti. Nah, bodoh punya lagi. Nah, kata gitu. Tapi jangan berjuta di dalam pujian. Sekarang banyak orang buat rasa sering, dia berjuta dalam pujian. Berjuta dalam pujian ni gini, orang yang jahat dikata yang baik. Agak boleh. Faham? Batu anak kita buat jahat, jangan kata bagus. Nah, hanya orang jahat, penipu kita puji juga. Tak boleh. Orang yang melakukan kezaliman, tak boleh puji. Tanpa kata puji, kita bangun hormat, tak boleh. Tak boleh. Ha? Budak-budak hafal Quran 30 juzuk duduk dalam dada ni baru 8 tahun 10 tahun kita duduk dalam satu dewan budak tu lalu ulama kata sunat bangun hormat tak bukan hormat budak 30 juzuk duduk dalam dada ni kata Imam Nawawi sunat semua yang tengah miskin baru kerana budak mesti lalu walaupun ada laki tak tak boleh. Faham tak? Baru kita jadi orang lebih ni dah tahu benda. Kan? Ha. Sebab apa? Kita hormat kerana Al-Quran yang ada dalam dada. Kita tengok sembang-sembang tepi jalan lalu budak orang bawa kitab hadis. Contohnya kau yang duduk hari. Sunat berhenti sembang dan bangun hormat. Allah Rabbi. Hebat Islam. Nah, kerana apa? Kerana dia bawa dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan budak pun lebih. Kitab hadis. Sebaliknya, orang yang melakukan kejahatan tak boleh puji. Nampak? Jadi dosa semata-mata. Ini kadang-kadang orang jahat, mari kita kata yang mulia. Cakap yang mulia, yang sangat dia hormati. Hormat apa pun bapak lalu. Hormat pemuda saya. Patut kata ketibaan datuk yang tidak pernah tolak. Ini betul. Bukan kurang. Sebab kita bila kata dia yang dihormati, Allah laknat dia. Dia tinggal semaya. Dia berjudi. Dia minah Allah. Dia berminah. Dia buat segerena. Allah laknat. Boleh tak kita kata yang dihormati? Tak boleh. Dusta namanya. Aku berjaga-jaga. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak dia akan berkata satu ayat sekalipun malaikat di kanan ada malaikat yang tanda. Hei, kamu si pulang bin si pulang, satu hari dalam majlis siang-siang kamu telah memuji orang yang jahat di sisi Allah. Ha, bergerak rasa. Nampak? Nek? Bukannya bukan kata puji, letak hampir lagi. Gitu yang tanya. Dia jauh semayang pun dia senyum tangan. Tandang senyum tangan. Kalau bukan senyum tangan orang jahat tu, makhluk tak apa. Itu iman. Pagi petang semayang, siap dengan doa sunyum, boleh tu imam senyum tangan orang yang melakukan khianat di dalam negara. Melakukan penyusahan di atas muka ini. Tak boleh. Kata ulama, daripada senyum tangan orang yang jahat, baik senyum, baik lembut. Ni agama. Sebab bila kita tidak menghormati orang yang jahat, dia akan mudah susah. Dia akan mudah kembali ke pangkat jalan. Orang jahat makin jahat, kerana kita mendiamkan diri kejahatannya, kita dah betul. Maksud ada orang yang berdusta pada puji, Nabi kata ambil tanah, lepor tak muka. Kan? Nah, Haji Tuhan, dia berdusta puji yang ambil tanah lepor tak muka. Nah, ini masalah kita sekarang, meraihkan tunduk diri hormat kepada orang yang melakukan kemungkaran di dalam kehidupan. Pengumuman. Kereta WJE 2557, nombor plat WJE 2557, tidak tutup lampu. Pergi tutuplah. AJK malam nak tolak je. Baik. Tertentu bagi Allah Ta'ala Tuhan yang ketunggalan, ia Tuhan pada zat dan sifat dan perbuatan. Jadi kita ni bila sebut Alhamdulillah, sebenarnya kita memuji Allah, iaitu Allah Tuhan yang esa pada zat dan esa pada segala sifat dan perbuatan. Jadi mulakan dengan wahdaniyah. Kita ni umat tauhid, supaya kita selalu ingat tentang tauhid, iaitu segala-galanya daripada Allah. Kita semua ni daripada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua lillah, milik Allah. Nama sebab tu kalau anak kita mati dari marah, sedih boleh, marah tak boleh. Bukan tak Allah pembunuh tu, jangan marah, Allah ambil nyawa. Sebab tu dia kata annafihah wa niyahatu finnah. Bila berlaku kematian orang yang marah sehingga meraung-raung dalam hatinya. Oh Allah, aku mati. Ya Allah, aku mati. Bila nak ambil Allah aku. Ya Allah, Allah. Anakmu bila? Milik Allah. Kalau anakmu tak mati, dapat bila-bila. Ha? Kita ni Allah. Nyawa, wakil. Tubuh badan, wakil. Mata, telinga, mulut, kaki, seluruh, kemaluan, apa, akal, semua bahagia. Duit kita bahagia. Tu dalam bank diri kita tu, bank pada lima. Nak bank, 3,000 ada, ingat lah kita. Hei, Allah Ta'ala, mabuk kau. Dan ni, bila kita mati, Allah suruh bahagia. Orang ni 1/8, 1/6, 1/3, 1/4, 1/2. 2/3. Tak boleh memandang-mandang. Pasal harta tuan kumil Allah Ta'ala. Kalau kita ingat kita ni cuma orang Allah Ta'ala, senang pula. Nek, yang baru jadi orang. Ni dia ingat pok kita. Rumah aku, kereta aku, pitih aku, duit aku, kerja aku berlaku. Orang Allah Ta'ala. Dapat datang dalam tank ni, tubuh badan kita ni. Dapat masa dia ambil. Kadang-kadang Tuhan ambil balik, sikit-sikit. Ada yang Tuhan ambil balik, iaitu kekuatan. Seperti telah tu. Nah, dulu masa sekolah ni berlari jatuh kita 20 second. 30 second. Nombor 13 second. Kurang 4 saat dari Ben Johnson. Dululah sekolah-sekolah tu, sekolah menengah. Nah, 13 second kan. Nampak? Sekarang, capur dengan 60 second. 100 meter. Mana kekuatan Tuhan ambil tadi? Nak lain lagi lagi. Mata teriak, telinga teriak, cacat boleh. Nah. Tapi dia ambil kekuatan. Kadang-kadang dia ambil mata. Pok dia, dululah pok. Dah saya pakai step, jadi kena pakai step. Nah, kalau tak pakai step, nampak? Boleh baca? Tak boleh baca. Dia ambil tadi, tapi telinga dia. Telinga dia lagi. Bermakna Tuhan ambil mata dulu. Dari mana orang dia yang dia bagi, dia ambil balik dalam pinjam. Ada tak orang pergi pinjam kereta, pergi pinjam motor. Lepas tu dapat masa dia ambil balik, kita marah. Buat apa ambil balik? Dah, kereta aku kan. Nampak? Ambil lah dia tak. Buang set dari kaki lah. Jadi, marah lagi. Kelabu. Macam saya ni pakai set, tak kelabu, style je. Tak kata kelabu pula. Dan dia ambil akal fikiran. Dah duduk mengira niat jarang tak niat dah. Kadang dia ambil macam-macam. Comel yang dia bagi, ini dia ambil balik dia tengok. Nah. Tengok kasih gambar tadi itu niat. Ada hutang. Bila kahwin? Tahu? 2009 baru lagi. Mana orang nikah lama ni? Eh? Poti, nikah bila? Bila kahwin? 2008. Enam berapa? Tahun enam berapa? Ha, tahun 68. Ada gambar. Masa kahwin. Ada lagi gambar. Bagi sekarang tengok gambar. Poti punya isteri. Tapi tengok muka dia sekarang. Ada sama? Ada sama lah. Tuhan ambil balik. Dia ambil balik tu. Ha? Dia ambil kulit. Dulu licin. Demi berkeduk-keduk. Nah, itu kuatnya lah dia tu. Walaupun keringnya cerah, mata cerah lagi, cakap macam. Tapi dia ambil keduk. Dia ambil balik. Kok dia berasa? Al-alamu mutabashirun. Alam ini dia berubah-ubah. Nah, dia semakin susuk, semakin susuk, semakin susuk. Tak apa lagi Tuhan ambil tangan saja, kena struk. Kaki boleh ni. Ambil mulut saja, mata nampak. Ambil telinga, mulut bercadar. Jangan Tuhan ambil semua sekali. Mana? Roh dan jadar. Itu tu. Mati ya? Ambil semua sekali. Nah, bila ambil semua sekali, ada okey lah kita. Kalau tak dah nak belajar akidah pada awal itu. Masuk dalam lubang kubur, wala istiqah dokah. Aku jawab lah. Nak jawab aku mana? Kalau kita pergi dengar orang ngaca, kita tahan kira. Ni, masa kita boleh tengok sendiri. Boleh jawab? Boleh jawab. Wala istiqah dokah. TV3 istiqah. Bukan Allah tengok TV ni, masjid sampai isya. Orang belajar agama ni prime time. Bukan kita belajar agama 18 jam, 1 jam tak sudah. Nah, kadang boleh tengok TV. Tu imam tu nak tengok kadang. Ngisi-ngisi. Nah. Ha, ni tengok TV sampai kita jadi jahil. Sedangkan orang nak doa kita di dalam kubur. Esok atau lusa. Nah, kalau tak tak, kena azan. Azan dia dah ber, SPM, Sisi Pelajaran Malaysia. Kalau tak tak, SPM boleh macam? Boleh menjawab? Di Terengganu ada orang dia cakap pasal jam 4. Tak boleh baca, tak boleh berzilang. Pendapatan lebih kurang 100 ribu sebulan. SPM 100 ribu, kata penduduk lagi. Ha? Lih ribu lagi. Cakap jam 4. Ha, tak pandai membidang, tak pandai membaca, jadi kontraktor, 100 ribu sebulan masuk. Tak ada masuk, tapi tak lulus, kerja pada mahsyar. Ha, pada Allah itu. Nampak? Eh? Tak risih balik? Tak boleh. Mayak-mayak yang datuk dalam kubur tu, dari mana kita, adik-adik kita, orang mati, semua nak balik semula. Bila dicampur rohnya, masih banyak berkata Rabbil Jununi, wahai Tuhanku, boleh tak balikkan aku semula dalam dunia? Sejak lah bodoh. Dah tahu mana banyak cakap itu. Allah kita dah buat. La'ani a'ana sahaja fima baratu. Mudah-mudahan aku boleh buat baik. Dan aku tak sempat buat amalan soleh dulu. Aku nak mengaji sejak Tuhan. Bagi hidup balik dia. Aku nak pergi masjid. Aku nak puasa. Aku nak sayang. Tak boleh lah. Kan kau yang dia itu. Nah. Ha. Yang ketentangan dia Allah pada zat dan sifat dan perbuatan dan mudah-mudahan memberi rahmat serta membesarkan dan sejahtera dan dia Allah akan hambanya dan nabinya dan rasulnya Allah yang dilihat. Tidak ada seorang yang wafat yang berkuasa seperti kuasa Allah. Dia esa pada zat, esa pada perbuatan. Ni semua kita tengok ni perbuatan Allah. Nah, Waktu kali kita tengok langit, tengok bulan, tengok bintang, tengok bumi, tengok bunuh, tengok buah-buahan, tengok binatang. Tetapi kita tak ingat kebesaran Allah. Orang ini buta. Buta apa? Buta mata hati. Kita tak boleh masuk golongan buta. Ha? Mata nak buah. Nah, bunga yang sangat cermin. Tapi hati tidak berkata indahnya ciptaan Allah. Orang hati perlu buta. Kalau itu kita golongan orang buta, nak buahnya. Kita tengok bunga, setakat domen bunga je lah. Tengok kucing, domennya, sakitnya kucing, orang buat tandingan kucing. Setakat tu je. Tanda barangnya, pangga orang buat kucing. Nah, jepun dah lewat kucing kiri. Nah, kalau tak tahu kata Tuhan pangga buat, orang ni buta. Sebab dia kata kucing domen. Dia tengok langit, lalu dia kata masa sunset, matahari nak turun, tapak merah, itu semua awal pula, memanjang-manjang, bergelok-gelok, potong ni langit. Dalam hati tak ada, dia Allah tak ada, buta mata hati. Nah, kena pakai pentang dah buta, pasal buta mata hati. Nah, tak ada orang boleh tanding perbuatan Allah. Baca Tuhan tanya banyak dalam Quran. Suruh mereka tengok ciptaan dia. Tapi kita tak tengok. Sibuk titik. Sibuk cari duit. Apakah yang dulu nak hilang itu dikai pak boleh pak. Wa ilang sama dikai pak rupiah. Nah. Wa ilang kau dikai pak rupiah. Nah. Dan kenapa kamu tidak melihat kepada langit. Nah. Eh, dan kenapa kamu tidak melihat kepada unta? Unta. Tuhan suruh tengok unta. Nah. Pasal zaman dulu, unta ni kenderaan yang paling hebat. Zaman dunia, mereka naik unta. Nah. Zaman Rasulullah, jadi Tuhan orang menyayang dengan unta. Sebab unta pada zaman Rasulullah, kalau lening dah, lalu. Siapa yang ada unta, zaman lening, kereta. Siapa yang ada kedai zaman ini, pandangkan. Ha. Mana kenderaan yang paling banyak boleh bawa barang ke? Kali minyum boleh berjalan selama 2 minggu. Kalau kita itu, kita hebat lah. Kalau kita biasa boleh jalan 6 hari. Kali minum. Kereta kita boleh, kali isi minyak 6 hari. Boleh? Datang zaman arah, aku siap. Mampu pula minyak. Kalau bertahu, orang 95 ini. Itu nak naik pula. Jadi kita buat kesanah ini bukan kita politik nak cabar. Negara kita pengeluar minyak. Betul tak? Bila negara kita keluar minyak, maka bila harga minyak dunia naik, kita sepatutnya bertambah kaya, bertambah miskin. Tak buat kaya pasal kita negeri minyak. Ha? Kenapa kita tak buat kaya? Tu orang dalam TV tu, kita duka kita sedih kerana harga pasaran dunia minyak semakin tinggi. Sedih apa? Gembira lah. Kita jual minyak. Faham tak? Kalau kita jual ikan, ataupun kita ni jual stok, norek stok. Nah, harga berapa kilo satu ringgit? Tiba-tiba harga pasaran betul naik 6 ringgit kilo. Adakah kita menangis? Pasal kita tahu yang kita, mesti kita mati juga. Tak ada. Ni penuh yang kita menangis. Bapa buat dia menangis. Getuh naik bunuh. Buat yang gila ni kita sipu. Jangan tahu yang kita. Aduh singgit kedua, jaya nanggit, makin jaya lah kau deh. Terang. Begitu juga dengan Malaysia, kita pengeluaran minyak. Kalau harga pasaran semakin naik, kita jual semakin mahal. Sebab minyak kita jual kepada orang Putih. Minyak kita kualiti tinggi untuk buat minyak kapal terbang dan di kota. Kita dapat duit yang banyak, kita ambil sikit, beli minyak kuih, minyak kubah, ram hilang belum, minum. Untuk jual pada rakyat. Ha, ini kita ni. Nek? Ha, sedikit pesanan. Nampak? Ha. dan berlaku mungkaran. Man ra'a minkum mungkaran fa'in rajin hudiyani. Yang melihat kemungkaran di depan mata mesti tegur. Amalan ini saya tegur. Sebab kita jumpa dengan engineer-engineer berkeranah. Pening pada ustaz. Kenapa kita bersusah hati pula harga minyak naik? Pasal kita bila minyak naik, kita tembok bunga apinya. Jadi baik. Pasal kita bertambah kaya. Betul tak? Jauh pandai orang ini. Dah tanya si silam hidup. Kan? Si silam lima tak pecah. Tak ada pecah. Nah, main kekang saya dulu. Tokang saya dulu kakak dah. Nah, ini si silam hujur. Si silam hujur, RM50 sikit yang main cara. Nampak? Dua kali hujur, habis main cara. Nah, si budak RM50. Nah, nak beli sampah sini, tiga kaki isi, kata RM50. Balik, kata RM50, RM300. Ni hak ni dah tu. Sampah berapi. Mu suka ya. Keping RM300. Sampah berapi. Nah. Jadi mengapa tak kaya jadi zalim? Inna aqtadna li zalimina nara. Kami sediakan bagi golongan yang buat zalim kepada rakyat api neraka di akhirat. Mana-mana negeri yang dengar tolong Islam balik ke pangkal jalan. Sebagai kesalahan. Sebelum kita menutup mata bertemu dengan muka puan lagi. Nek? Jangan marah. Nek? Tegur ni kaya. Dan mudah-mudahan memberi rahmat serta memperkuat dan menjatuhkan di Allah dan hamba dan Nabi dan Rasulnya yang pilihan. Masya Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamun anbiya, penutup segala nabi. Nah, hebat Nabi kita. Hebat tak hebat, mukjizat yang paling banyak Rasulullah. Mukjizat ni benda yang melemahkan manusia daripada menandingi. Pernah ceritanya Abu Sa'id Al-Khudri di suatu hari nak mayang asyok air itu ada suci. Dan orang ramai report kepada Nabi. Nabi kata buat mari bagi. Orang asyik bagi. Nabi letak tangan dia sini dekat bagi. Dan sahabat lihat air keluar di celah jari Nabi. Ini mukjizat. Bukan jadi filosofi. Kan? Waktu silap mata, ilusi. Keluar dari jari. Orang tanya sahabat, ramai-ramai boleh ambil wuduk. Kata sahabat, kami 5,500 orang tak ambil air. Amin, hebat. Ada tak mana-mana pemimpin dalam dunia, keluar air di jari. Keluar ke bawah, ada ke jari. Hebat. Hebat, jauh apa yang kita tak muncul. Dah hebat, kita semua ikut lah. Nak cari macam, cari macam lah. Nak projek-projek lah. Nak menguji-uji. Tapi kena ikut Rasulullah. Rasulullah dah minta duit. Bukan Nabi kata siapa yang dapat 40,000 sebulan, aku nak 1,000. Ada. Amin pun semua dah apa. Tapi jangan langgar pangkal larang. Nah, tanpa masa semayang, kena semayang. Tanpa masa tutup aurat, tutup aurat. Itu saja. Nah, keluar air batu dalam kawasan kita, air yang paling mulia, jawapannya air yang keluar dari tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nombor 2, air yang mulia, air telaga Kautsar. Ulama letak tadi. Telaga Kautsar ni di padang mahsyar. Nama ada satu kolam untuk Nabi kita. Nabi Musa satu kolam, Nabi Yusuf satu kolam. Allah beri. Inna akhbayna al-kawthar. Kami beri pada kamu ya Rasulullah al-kawthar. Kolam yang sangat besar. Air yang paling hebat yang keluar dari tubuh Nabi. Yang kedua, air yang ada di kolam kawthar. Yang ketiga, air yang ada di telaga zam-zam. Yang keempat, air yang keluar daripada batu yang dikata oleh Nabi Musa keluar logak pancuran. Itu hebat air. Rasulullah hebatkan. Apa yang ada pada Rasulullah, terbaik. Nampak? Ha, kita kalau gitu lah, manusia ada pemimpin paling hebat. Bakti Nabi kata, anak dan hidu walabi adama wala faham. Akulah bah, pemimpin yang paling bah, semua umat manusia. Sama adalah Presiden Rusia, Presiden Amerika, Perdana Menteri British, Perdana Menteri Jepun, Mongolia, Raja Tiga. Rasulullah atas kami ranking pemimpin tertinggi. Kalau kita kata lain lebih tinggi, batal kita. Dan itu dia ucapkan. Bapa Nabi paling tinggi? Ini Nabi Rasul. Tak. Sebab kita dah bangga pemimpin. Patut bangga pemimpin kita. Orang yang paling hebat. Dia berjalan awal ikut. Ada Presiden Rusia jalan awal ikut. Ada. Pokok yang sudah mati boleh hidup semula berjalan sejak Nabi. Satu hari Nabi hidup bercakap-cakap dengan sahabat. Mami seorang ayah ulu. Ayah ulunya duduk di ulu-ulu lah. Orang-orang panggil Badawi. Badawi ni mana orang ulu? Arab ulu. Dia kata, Muhammad. Ya, saya. Mengaku jadi Nabi. Ya, saya. Aku nak suruh buat satu benda. Kalau mu boleh buat, aku percaya mu Nabi. Nabi kata, mu nak suruh aku buat apa? Nah, Badawi kata, mu apa dah pokok ni? Nak apa dah tu? Mati dah tu, pokok semua tu mati dah tu. Nabi kata, apa? Ha, mu pergi cabut ke pokok tu, suruh jalan nanti sini. Kalau pokok tu boleh jalan, mari sini, aku percaya mu Nabi. Nabi kata, dia pun nak tengok di jalan. Muat dulu. Tapi aku nak dulu. Ha. Jadi Badawi yang bodoh ni pun, oh gitu pula. Badawi aku gitu pun. Dia nak kata tuan ni, mungkin kat pokok, kata Muhammad yang berdakwa jadi rasa, suruh bangun, pergi kat sini. Badawi yang bodoh ni, pergi dulu. Dia pergi kat pokok. Pokok-pokok. Dua orang nama Muhammad mengaku jadi Nabi. Dia kata, dia suruh pergi kat sini. Lepas kata gitu, pokok pun keluar. Pokok ini dah boleh keluar berjalan dengan Rasul. Pergi ke Rasulullah. Sabar Allah. Assalamu alaikum. Ya Rasulullah. Pecah. Bagi dulu. Baru kau dulu. Aku nabi dulu. Nabi dulu. Hanya ini yang tengok silap mata. Baru tak beriman. Next. Mata hebat. Nah. Masa Nabi pergi. Mana-mana waktu campur. Waktu pergi. Pokok-pokok jadi hijau. Tak pasti sirah Nabi. Nampak? Bila Siti Halimah tak dia ambil nak buat nyusu, buat balik ke dapur, dapurnya sering kotak pokok. Bila Nabi nampak pokok jadi hijau, sung jadi hijau. Bukan minggu hijau tu dah. Jadi kau, kambing yang ada susu, banyak susu. Sapa pokok tak habis. Berkat Rasulullah. Ada keriting yang nantinya, pokok sering jadi hijau. Faham? Kenapa kita dulukan pimpinan manusia yang minat ini mengatasi Rasulullah? Ya hak yang kita bodoh kita. Faham? Ha. Sebab itu selawat mudah-mudahan iaitu doa kesejahteraan, keselamatan dan rahmat untuk hamba Allah iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan Nabi sembarangnya tetapi Nabi lagi hamba. Dia sebut hamba tu ni. Dia bukan raja. Masa Nabi susah. Nabi susah miskin lah. Datang Jibril alaihi salam. Assalamualaikum. Nabi jawab. Waalaikumsalam. Ya Jibril. Apa khabar? Mereka kata khabar baik. Aku tengok mu ni susah. Macam tu tak ada duit nak beli. Makanan susah. Nah, Nabi-Nabi ni susah. Macam Nabi Aisyah susah. Nabi Aisyah. Nabi Aisyah pasti dia jumpa dia ada 17 rumah. Nabi orang bikin panggil kereta strike tu. Jumpa dia 17 campur dengan kulit. Susah. Tak ada selipas. Rambut panjang pecah ke tangan. Tak ada pecah. Tak ada pecah. Nabi Aisyah. Nabi Aisyah. Nabi-Nabi susah. Yang senang rumah Nabi. Rumah Nabi senang-senang. Next. Jadi kata ni Jibril, Kerana mula aku ambil Bukit Tihamah. Depan dia ada sebuah bukit nama Bukit Tihamah. Rasulullah kerana mula aku ambil bukit ni jadi emas. Bukannya. Nabi kata tak apa ada ayat emas. Nampak? Itu Rasulullah. Hebat. Kerana kita orang nak bukit tu emas. Bukit-bukit gua ni. No. Emas kalau kita diberi. Nabi kita emas. No. No. No. Kan aku sebut dalam hadis yang lain. Lau kana ibni Adam wa diyani min zahabi la qadata sahuma ma yang dalam jauhahu illa turab au kama qala. Jika manusia ini Tuhan bagi dia demul bukit daripada emas. Ha. Tiap-tiap seorang ni Allah bagi kita dua biji bukit emas. Maka kita akan kata tiga dah eh. Asal kita sama kita. Ha. Maksud kata kita seksa tiga biji. Kita ada rumah tak liat. Ada. Seksa tiga biji. Maybe. Tak berubah itu. Wibah. 39 itu. GRN. 73 ribu. 3 usia seksa. Ha? Kita suka tak ada dalam rumah. Ha? Nak dongeng itu untuk kita ni. Nah, pasal kita sama pasal dulu. Jadi hebatnya Rasulullah, maka orang selamat kepada dia sepanjang saat. Kalau tak sebut nama Nabi kita, tidak sah orang bukan Islam masuk Islam. Nah, kita sebut nama Nabi lain dalam kalimah syahadah, dah sah Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu Yusuf Rasulullah, Yusuf Rasulullah, dah sah. Zulkifli Jemaah, dah sah. Kena Muhammad Rasulullah. Dalam Adam kena sebut. Nama? Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Dari tak sebut nama Muhammad, boh nama lain, katakan. Boh nama Presiden India. Tak sah, bang. Boh nama Queen Elizabeth. Tak sah juga, bang. Itu hebat. Nabi Muhammad ni hebat. Dalam bang. Nah. Nak cabar hebat yang sebegini hebat. Manusia lawan ni. Tak nabi. Kalau kita cabar sikit ni hati Nabi, aku peduli apa hati Nabi? Aduh. Padahal tempat ni bumi Nabi. Allah jadi langit dan bumi ni nak tunjuk ke Rasulullah. Tuhan buatlah langit, comel laut, comel ada bunga, ada buah, ada batu-batu ni rama-rama. Macam-macam binatang. Tuhan nak tunjuk ke Rasulullah. Dan kita nak tumpang tengok je. Ha. Tiba-tiba orang tumpang ni sombong. Nak tak sedar diri. Ne? Mana soalan ni? Ada soalan? Buat sini ya? Okey. Pasal nak baki dengan masa ya? Cukup ada tak? Dah ambil dah lewat. Dan rasulnya yang pilihan. Nabi ini, Nabi rasul yang pilihan. Nabi ini apa? Nabi ini manusia yang diwahyukan oleh Allah. Disyarik dengan bawa Adam. Itu Nabi. Siapa yang mengaku jadi Nabi selepas Nabi, maka orang itu pendusta. Disebut di dalam hadis-hadis, nampak? Akan datang ada orang yang menyaksi Nabi. Nabi kata kulluhum yadumuna annahu nabi. Semua mereka mendakwa mereka nabi. Nabi kata la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi selepas daripada. Nama nabi terakhir. Dan Nabi Isa alaihissalam kata waktu nabi sebelum akhir. Cuma Allah tidak wafatkan turun di akhir zaman. Nama tapi yang diantik terakhir sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita. Orang Quran ada lah Nabi? Tak ada. Orang Quran wali yang wali. Bapa wali tak ada. Orang hebat tak. Orang yang mendamping diri siang dan malam dengan Allah. Dia panggil wali. Wali Ahbab, wali Tuhan. Kita ni orang Islam, wali si. Jadi manawi. Semua orang beriman wali jauh tapi wali si. Ha? Dah berdoa asal wali. Dah Tapi wanita. Contohnya wanita perempuan Rabi'atul Adawiyah. Nama hebat haramah ini. Kalau letak nama anak Rabi'atul Adawiyah. Rupanya nama wali ini. Itu keluarkan dalam label di Al-Qur'an. Nampak? Ha. Rabi'atul Adawiyah. Nama perempuan gadis. Nah, ditancap dengan kerana menari bogel. Allah berjalan yang buruk. Nama wali dia. Nah, ha, ini masalah. Hebatnya Rabi'atul Adawiyah ini. Dia semayang tahajud 300 rakaat satu malam. Kita 300 malam ada satu rakaat. Kenapa dia nak berbual? Wa'isyah ada, wa'isyah. 200 ringgit. 300 ringgit. Ha. Jadi sah, kecil sah, rumah sah, bini sah, jiwa sah, cita-cita sah. Tapi amalan sendiri. Satu malam, 300 rakaat. Rabi'atul Adawiyah, wanita, female. Kita siap ada kisah, dorong kita. Terang. Ada. Hebat, 300 rakaat. Mayang tak ada. Puan. Nampak? Saya tak nak kisah, namanya macam ini. Wanita. Lagi hebat. Baca Quran satu malam. 15 itu, dua malam patah. Satu tahun, dekat dengan 240 kali patah. Wah, syajidah syajidah. Bila Imam Syafi'i wafat, orang pun sayang. Dengan tu Imam Syafi'i. Nek, Jimotif. Nek, ramai-ramai, dengan tu 20,000 orang. Semayak dengan tu Imam Syafi'i. Hebat Imam Syafi'i. Nah. Lepas mayak, Sayyidah Nafisah kata, tolong lalu untuk masjid yang nak pergi ke kubur, tolong orang masuk dalam rumah. Orang puan masuk dalam rumah Sayyidah Nafisah. Dia perempuan. Dia tolak jenazah dalam rumah ni. Dia orang di mayat imam jatuh. Pasal orang pergi ke dia, pasal dia bapak wali itu. Nah, dia pegang kepada ujak-ujak, apa dia nak? Sayyidah Nafisah, dia ambil tangan. Dia tak atas pada duduk-duduk ni. Ha, mok orang ni, dia dah duduk ni. Apa kenapa? Nah, pada tangan bersiap ni. Sayyidah Nafisah, perempuan. Kita ambil tangan aku dah atas pada duduk, tengok tu. Jadi bocor tu. Haa, kita dah berada di dulu. Dah. Jadi, Rabi'atul Adawiyah dia jatuh tangga daripada atas sampai bawah. Berguli-guli jatuh. Dia jatuh jatuh kan. Guli-guli-guli berdarah. Menangis di bawah. Tetap jatuh bawah, bangun tengok kaki dia berdarah. Maka dia menangis. Kaki dia luka 9 anak jatuh. Nah, keluar darah pasal daripada atas jatuh. Jatuh, kuku-kuku patah habis. Wahyu Allah Tuhan ini dia pahala jatuh. Maka jatuh seorang lelaki mu komang sungguh. Mu bapak wali. Tapi menangis jatuh sisi. Kata Adawiyah, aku menangis bukan aku ulang ni. Aku menangis satu jari tidak berdarah. Kerana tiap-tiap darah yang keluar, Allah balas juga. Ruginya aku tak darah 10 jari. Itu menangis tu. Kita bodoh. Ingat dia menangis sakit. Nah, ini orang ada visi wawasan akhirat. Nah, kita ada nangis takut kerana Allah. Takut kepada akhirat. Tak nangis kita kerah tu. Nah, kerah tu. Hati kita kerah. Geng-geng sekali. Kalau kita nangis takut kepada Allah dengan sebab dosa-dosa kita. Dah masuk di dalam neraka. Nabi kata dua jenis mata dah masuk dalam neraka. Yang pertama angin bakar di khasiat kita. Mata yang menangis dalam dunia kerana sangat takut kepada Allah. Tak apa keluar air mata, takut kepada Allah. Menangis. Kita tidak menangis, takut ke Allah. Bapa menangis, tak dulu saya fikir. Bapa menangis, orang curi helmet. Bapa menangis, dah ada projek. Menangis, dah ada visi. Ini orang nak jalan. Mata yang kedua, ainun tahrubat, batas. Haa. Tak perlu mimpi tapi tidak. Mata yang tidak hidup, mata itu berjaga petih masa-masa mengasuh produk hidup. Tak perlu mimpi tapi tidak. Berjaga dalam perjuangan, tidak tidak. Nampak? Mujahidin-mujahidin di ceknya, tak hidup malam. Di pergunungan ceknya. Dalam ini. Nampak? Buka likely.com. Likely.com. Time itu ceknya, mujahidin. Keluar macam-macam. Tolak jemaah atau bukit di pergerungan. Tarikh baru-baru, 2011. Tunggu tentera Rusia lah masuk, masuk kampung. Nak bertempur. Nah, tiga malam ni kongsi tu. Nyanyi tak pun kalau tu. Nah, ni muncul kita mari masjid ni sebagai kafarah menghapuskan dosa atau menahan pada Allah dan langit. Keliling kita maksiat, tapi kita masih lagi berhimpun di rumah Allah. Mudah-mudahan sebagai kafarah wajah korupu yang banyak menghasilkan lebih. Itulah. Dan atas kediaman keluarga Nabi dan sahabat dan yang untuk mereka cucunya kebajikan hingga hari seterusnya. Sahabat Nabi ini, keluarga Nabi ini, siapa yang beriman kepada Nabi, dia selamat. Keluarga saja tidak selamat. Nampak? Yang kata, aku keluarga Tok Guru. Aku anak dara Tok Guru. Tak jadi apa. Tokki kita pandai silap. Dan kita tak belajar mana? Cucu. Tak pandai. Ha? Tokki pun dia gagal. Dia tak gagal. Oh, ayah ada yang kuat tu. Black man. Ha? Dahulu belajar tak? Tak. Saya belajar matematik. Sebab tu keluarga Nabi yang beriman dengan Nabi je selamat. Keluarga Nabi yang tak beriman dengan Nabi masuk ke Nabi. Dalam hadis yang selalu kita baca. Al-Jannatu lil-Mu'min walau kana abda abasiyah. Al-Jannatu lil-Mu'min. Syurga itu untuk orang yang taat pada perintah agama. Nampak? Walau ada abasiya, sekali pun apa, lagi sudah hitam pegang kulit. Kalau hitam kulit pun tapi taat, syurga. Walau bil-abdi, neraka untuk orang yang tidak taat agama. Walau sendiri kurasiya, sekali pun tersaik. Keturunan untuk saya Arab, keturunan untuk saya Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Keturunan hebat. Lalu pula boleh. Nampak? Kalau begitu, tak faham dalam rasul. Masuk sahabat-sahabat Nabi, gambar masuk dia. Dan ini tidak faham. Kita ini bangga. Satu buku ini, dua buku aku. Orang ini dua buku. Orang ini empat kali dah. Dia kita yang baik. Baru selamat. Nampak? Ha. Kata pemakan alam lain tanpa taman pada anak. Ha. Walakin al-fata man qalaha anada. Tidaklah anak jantan mereka yang berkata bapak ku pandai, tok ki ku kebal. Ha. Tetapi anak datang yang benar, inilah aku segala-galanya. Ini nak cerita pasal anak orang yang tu dia keturunan Rasulullah. Nah, hebat ke? Tapi orang yang tu tak hati Nabi, muka dia tak jauh. Tak hari, dia kita cari makan ke dalam. Dah balik rumah hari, dah ratah, dah semayang. Maksudnya, keruh, walaupun bapak dari Rasulullah. Dan dia tu, Abulah Al-Fatihah, untuk orang kuih anak yang comel, tapi lawan Allah, anak ganak, duduk dalam dunia. Nah, sebab kita tak ditumpang orang. Akhirat kita-kita. Akan dunia boleh tumpang. Kita kaya. Bini kita miskin, kita kawin kan. Dia tak ada kereta. Kita suami ada kereta. Kita nak naik kereta, bini kita boleh naik. Bolehlah naik tumpang. Ha, tak ada tumpang bini kita kan. Kita miskin, kahwin dengan orang puan, kaya, dia ada rumah. Kita boleh tidur rumah. Bolehlah lepas rumah bikin kita. Duduk-duduk. Akhirat tak boleh. Dapat kata orang lain. Ajar kita dari tidur kita akan. Kita balik tengok ayah kita lepas pucuk kita. Nak kokah dekat Allah dah. Lepas. Faham? Kita pun belajar ajar. Ya, kaya. Nah, kita sangat-sangat. Akhirat, apa yang tengok ayah dia, bapak dia lepas. Di sisi oleh manusia di padang masa, dia tidak akan layak. Kita akhirat. Kali masing-masing, nafsi. Tak ada hal. Asal dunia kita tengok orang mari jadi bini kita gelap. Kita kejar, kita cocok, kita kata. Pasal apa? Kita beri dalam bini kita. Ha. Di akhirat, bini kita dipijak oleh orang ramah. Keluar lain, kita dah layak. Bini kita kata, Atang! Oh lah. Dua-dua head. Pasal apa? Dua-dua kita akan tolong, menolong pada hari kiamat. Seperti dalam dunia. Yaum yafirru mar'u min akhih. Waktu itu berang. Pada hari kiamat nanti hebat mangkir seorang pun nabi dari saudara dengan sendiri. Nampak? Dari kita juga lagi. Wa ummi wa abi kira mak dan ayah kita lagi juga. Mak ayah kita tengok kita lemah dalam peluh tak ada layak. Saudara kita akan tolong kita. Pak lain itu. Kita jumpa Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Lima orang Nabi jawab, Nabi. Hari ini aku dengan Tuhan aku, tiada masa dengan urusan orang lain. Seorang saja yang akan tolong, Nabi Muhammad SAW. Bila kita minta tolong, Nabi kata, ummati dan jimpa. Nampak? Sebab tu kita kena kasih Rasulullah. Lebih daripada mak, daripada bini kita, daripada anak, daripada bini, daripada segala makhluk itu. La yudhi ahadukum hatta akuna abadilahi min nafsi warun ahli warun nanti hajiman awla mahluala. Kamu tidak terima mereka aku dia lebih sayang daripada diri sendiri, daripada mak bapak dia, daripada anak bini dia, daripada sekalian manusia. Kerana aku seorang akan tolong kamu di hari padang macam yang sangat hebat. Segala nabi dapat ditolong. Dan Nabi Musa lagi tolong, menjadi tolong dan tidak dia tolong. Nabi Nuh lagi tolong kita di padang macam, esok lagi jaga kita. Faham? Aku ingat. Bagi Nabi Muhammad, kalau dia kata A, kita kata A. Dia kata B, kita kata B. Jangan berani lawan. Nampak? Bahkan ni, tanah ulu belang ni, tanah Nabi Muhammad ni. Tanah ulu belang ni, tanah Rusia ni, tanah Singapura ni, semua Nabi Muhammad ni. Tuhan Malaysia. Nampak? Dia menjadi khalifah yang terakhir. Nah, kita tumpang duduk kan? Tapi dah kita bodoh, tak tahu sejarah. Dia ingat tanah kita. Nah, orang cuma semayang, tak boleh semayang. Nah, terus semayang, tak boleh semayang. Kalau tak boleh semayang, jangan buat nasu. Haram, terima orang lagi. Orang minta anak kita tu, tanya dulu, semayang. Dia cek dulu. Spai dulu. Dia ni semayang. Takkan nak tanya depan. Depan pun baik dia kata. Nah, dan takkan nak minta anak orang bakal mertua di pertanian semayang tau. Nah, takkan nak cakap betul tak semayang roti. Saya dah minta hiti, tapi usang lagi. Tapi nak kaki ada. Ha? Mesti kaki semayang. Tak buat semayang. Amat tu orang minta anak dia cek dulu. Dia ni semayang dia tu. Masjid mana dia pergi kuliah? Dia kerja jabat mana dia tanya, ada penipu tau. Ada yang tak ada tau. Nampak? Rangan boleh cek dulu. Boleh 2-3 bulan buah hati. Boleh tau agama dia. Baru duit kahwin. Ada tak ini yang nak tengok agama? Tak ada. Orang mana itu dengan kereta besar, dia kena. Kita ada anak baru. Orang tak cakap lagi. Tokak ada randa surat nafsi itu. Kalau tak cabut dah, macam tak boleh. Nah, mok, kuat yang nak ikat. Nak jual kat sepik. Tanda tokak, tanda di sini, tanda di sini. Mereka. Mereka sana. Apa ni? Jual kat. Jual kat sini, duduk kat pohon ini. kita jual ikan pun okey. Malam-malam jadi terbilas segini. Awak nak tu? Nak minta anak wakcik. Wakcik kata tak boleh. Anak kita nak SPM saya beritahu tak. Ada budak naik mandakat, tak ada tokat nak jadi nak jual. Padahal ada imam jadi bila malam-malam. Kita tak mahu di mana tu beragama. Tak tahu. Mokbar yang ada hati itu nak ada hati. Nak tu aku balik pemak. Wih, bah. Ni hati tak. Aku nak ambil pula orang ni. Mesti. Orang tak nampak. Dia jawa je. Minum lah ni. Dia jawa je. Dia minta anak orang. Baru tujuh dulu. Nah. Bunyi dia faham. Masih doktor, nampak sikit tu punggung belakang. 2.4. Oh. Awak ikut? Saya. Nak minta anak mati. Oh, betul tak kok tanya. Kedua usah anak mati tak ada. Mati pun dah lama dah tak naik pada ekor minjam. Ha? Habis. Nikah tiga budak tak ada pada ekor. Nah, main-main itu kena turun. Macam lah, kecil kena tarik lagi sini pada ibu. Semangat lah, berkata. Nama ekor pun dah nak kecil. Menipu orang ini, dipinjam oleh orang tak payah. Nah, jadi yang, jadi kena tu. Ni akhirlah, terbang muka bisik. Nah, baiklah balik ke depan kita. Sebelum kata, Tok Wakil ke rumah kita. Mari Tok Wakil, habis ke rumah kita. Siapa Tok Wakil? Kulnya tarafa turunal mulmahmul dari bukti dari tu. Surah. Katakan yang mematikan kamu. Tok Wakil. Bukti dari tu. Marah termau. Ialah wakil rakyat yang sebenar. Yang pada kita satu. Allah kata bukti dari tu. Aku takut dia menjadi wakil bagi kamu. Wakil apa? Ambil nyawa. Dan dia mari. Bagi Allah. Mok tengah mati. Ayah, anak lelaki ketua pakar jantung. Oh, sebab duduk pulak. Menantu pakar bius. Duduk pulak. Bawah tu, nampak anak jala nak pakar petak di Melbourne. Tiga orang duduk. Boleh tuduh dah pakar nanti ya? Tak boleh tuduh. Kerana ijajah-ajaruhum la yaslah tidurnya sa'ah wa la yaslah tidur. Bila datang aja satu sa'ah kami cepat. Walaupun anakmu adalah patah jantung, walaupun nakimu patah bius, walaupun anak bayamu patah pedas di luar negara. Nah, hebat dan perangkatan. Siap dengan kulitnya, dengan bawahnya, macam-macam ada di sini. Tapi mari malam imam. Assalamualaikum. Nah, ekoreja orang ini jadi seri. Bagi awal. Tolak. Dan yang main jari mani, tutup cerita. Lepas lagu mani esok, perubatan, ending, mesej, lagu, macam-macam kelengkapan. Dan dia mari, game over. Lagi yang main game. Game over. Lagi sekarang. Tolak. Habis itu. Nah, jadi sebelum game over, kita taubat kerja kita buat kepala. Tak boleh, taubat. Saya masih ingat jauh, tak bisa isi. Nampak, awak mari sini bawa kata yang nak pakai, kami kata dah. Nah, saya di sini, stress. Nampak, cuba tolong berusaha ke sana. Untuk diri sendiri dan kawan-kawan semua. Warga suara lupa. Nah, kerana kita ni, nak balik ke kampung kita yang benar, iaitu lah. Juga Nabi Adam, tonyang kita, moyang kita, asal dari kita. Tonyang kita bukan asal Yudha. Tonyang kita Nabi Adam bukan asal daripada Abu ni, Gamu. Bukan asal Adam, bukan asal Adam, tapi asal juga. Maka kita malam ini mengaji supaya kita boleh masuk juga kita. Anak kita juga boleh kita. Supaya boleh balik semula. Buka pintu juga, balik ke kampung asal. InsyaAllah, wabarakatuh. Belum kita jawab soalan. Kita lancar sama kutipan dulu. Ya? itu projek solat dan rehat S dan A Masjid Al-Ridwan. Jadi kita nak buat tambahkan peringkatkan lagi pasarana kemudahan dalam masjid kita sebelecak sepi dan model. Dan kita nak buat dalam jalan kaki putar nak masjid, nak naik ke arah tetap untuk bagi calonnya lagi, nak beli-beli sehat tempat juga orang perempuan, tak ada orang terbaru, tak tercanggih, dewa pun jemputnya, kemudian macam lain. Jadi nak menjadikan tempat masjid kita ni, laluan di hari ini, selesai dan mungkin, orang-orang boleh pergi, orang tertarik dengan masjid kita, masjid kita ni ditumpuan, kita berlecah ibadah, dan bangsa-bangsa penting kita akan dia sudah kerajaan Allah Taala. Next, jadi ingat. Next, kita minta derma, jangan marah AJP. AJP tidak paksa. Bila sebut derma ni sunat sahaja. Bukan wajib. Nampak? Ha. Nabi sebut dalam satu lagi, Mada bisa bakal naita. Apa yang kau makan, kau pakai, maka telah hancur menjadi buruk. Pakaian kita beri mahal-mahal, hebat pakaian kita. Nak rasa pulang baju, kering mata 400 ke, satu 800, keluar 300, hancur lebur menjadi panggil. Wama rakata, wama rakata, apa yang kita makan menjadi nanti. Dalam jangka. Tapi wama rakata, apa yang kau jangka, wama rakata, itu yang kejar menjadi belanja kita di akhirat nanti. Nah, jadi sambil-sambil kita dengar soal jawab agama, nah, jadi kita pergi kutipan. Nampak? Ha. Satu petua, kalau kita menerima sebuah laku, bisnes kurang jalan, banyak terima. Itu dia petua, kita akan jadi saya. Itu masih nanti. Penjelajah. Nampak? Ha. Kita sisi kurang ini, tak apa jadi banyak terima. Orang yang banyak terima, dia akan jadi kaya di akhir. Faham? Jadi sudah Nabi kata, malam itu malam di kota kau. Apa yang kita cegah tidak akan menjadi kurang, Tuhan akan menambah. Dek. Ha. Orang yang mesti Israel, kami sebut kutip derma dan awak rumah ibadah, memang dek. Api duit kan dalam projek Yahudi, padahal Yahudi ini batil. Yahudi ini adalah suku. Kitab dia kawasan. Dia ini ahli neraka, tapi dia yang ada. Kita Al-Quran pun sungguh benar. Allah pun sungguh. Nabi pun sungguh. Jalan kita sungguh. Tapi tak yakin. Kita ada 6,000 dalam bank. Tapi derma sini. Berangkat dalam dia. Nah. Ha. Tapi tak bagi. Siapa yang tak derma, tidak berdosa. Ya? Cuma masuk dalam golongan. Iaitulah bagi jemaah. Baik. Kami-kami derma. Kita dengar keadaan agama. Ya? Ha. Malam esok di masjid acara baru bagi orang yang berdekatan dengan selamat. Ya? Sebab kita nak mari sekali, nak mari dulu tak larat lah. Sekali mari, dua atau enam. Dah? Ya? Ha. Lepas tu dua bulan kita tak mari. Bawa ni kita ikuti derma. Tiga hari lepas, kuliah di Kota Baru. Nah, dapat dekat 12,000. Dekat 11,000 lebih, 12,000 lah. Nah, jadi saya rasa kutipan ni, Kota Baru ni orang rancang, dia pondok banyak. Dia dekat dengan Patan. Patan ni ada 7 rasu pondok. Nah, maka dia tempiah ke Kelantan. Sikit Kelantan dia lebih kurang dalam 25 pondok. Negeri yang banyak pondok, ini pulang dia kuat. Sebab tu dia mengaji orang kata di Kota Baru, kata orang mengaji, dengar memang hebat. Nah, suka belajar agama, suka ke masjid tu kan. Kat 12,000 dapat hujan maghrib. Tak apalah, alhamdulillah. Lepas tu, ada orang tanya pula. 12,000 tu, kita tak buat bagaimana kita? Ha, tu pelik. Dia ingat kita boleh ke 12,000. Jadi, dia kata dengar kutipan derma kuliah saya 12,000 tu. Dia ingat masuk kotik saya. Pelik. Pelik tak apa bahagia. Dia kata, dah buka buat bagaimana kita 12,000 tu. Mana ada kita dapat? Kita dengar umum je. Untuk kebalikan masjid tu lah. Saya balik kan. Duit tu tinggal saya edit lah. Uruskan sekarang duit saya. Marah. Jadi banyak lagi ni. Dia ni bodoh ni. Dia kata kita kerja derma. Kita bukan ngajar kerja derma. Membagi duit ke aku hati aku ambil. Tak bagi pun tak ada masalah. Ha? Kita kerja berdosa lah dia.